Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Tauhid. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang ke-44. Dan kemudian insyaallah taala kita masuk pada bab yang selanjutnya, bab yang ke-45. Qala rahimahullah, باب من سب الدهر فقد آذى الله. Bab tentang orang yang mencela masak, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ad-dahr ini masa, ini zaman. Dan di sini man sab ad-dahr maknanya syatam wa tawbih dam, mencela dan merendahkan atau menghina. Dan para ulama menyebutkan tentang orang yang mencela masa ini terbagi menjadi tiga dan masing-masing berbeda hukumnya. Cara yang pertama, يفسد الخبر محض دون اللوم, yaitu seseorang yang memaksudkan dari ucapannya tersebut sekedar pengkhabaran, bukan celaan. Sekedar pengkhabaran, bukan celaan. Maka seperti ini boleh. Seperti seorang mengatakan, kita letih, kami capek karena cuaca sangat panas. Kami kesulitan untuk beraktivitas karena cuaca sangat amat dingin. Seperti ini boleh, apabila sebatas khabar. Menyampaikan keadaan yang dialami, kemudian dikaitkan dengan kondisi yang ada, panas dan dinginnya atau yang semisalnya, seperti ini boleh. Nah, kemudian yang kedua, hanya subbad dahra ala annahu al-fa'il, seseorang mencela masa atau waktu, karena dianggap sebagai fa'il, sebagai pelaku yang mengatur seluruh peristiwa dan kejadian di jagat raya ini, di alam ini. Dia mencela masa, menghina masa, karena meyakini bahwa masa inilah, waktu inilah yang mengatur semuanya, yang mengontrol kejadian-kejadian alam, yang menetapkan peristiwa-peristiwa di bumi ataupun di langit. Makanya seperti ini syirkul akbar, syirik besar, karena dia meyakini bahwa di sana ada selain Allah sebagai pencipta, yang menisbahkan peristiwa dan kejadian kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kufur. Keyakinan kufur. Kemudian yang ketiga, an yasubba ad-dahra la li'tiqadihi annahu al-fa'il. ya, dia mencela masa ya, bukan karena dia meyakini masa atau waktu inilah yang melakukan semuanya, ya, yang menetapkan semuanya di alam ini, bukan. Nah, akan tetapi dia mencela masa karena waktu atau masa inilah, ya, merupakan dimensi atau media terjadinya perkara-perkara yang ia benci. Ya. Karena waktu inilah, ya, masa inilah yang menjadi media atau sesuatu yang menjadi tempat, ya, terjadinya sesuatu yang menurut ia benci. Ya. Yang ia benci. Dan ini hukumnya haram. Tidak boleh. Ya, meskipun tidak sampai pada tingkatan syirik. Ya, namun ini termasuk kebodohan. Ya. Apa salahnya masa? Apa dosanya waktu? Kok dicela? Ya. Nah. Ya. Misalkan seorang mengatakan, waduh, ini dasar waktu sial ini. Ya. Atau bulan. Bulan kejepit, ya. Apa yang semisalnya, dan intinya dia mencela masa, ya, baik masa di sini kan luas, ya. Bisa terkait dengan waktu, ya, bisa dihubungkan dengan hari atau bulan, ya. Oleh karena itu bukan termasuk kebiasaan kaum muslimin dan bukan akidah Islam adanya hari-hari sial, ya, sebagaimana keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu yang ternyata diadopsi terus terwarisi sampai hari ini, ya, masih adanya keyakinan, ya, bahwa di sana ada hari-hari sial, ya, bulan-bulan sial. Nah, ada waktu-waktu hoki, bulan hoki, dan seterusnya. Ya. Hari keberuntungan. Bahkan sampai, ya, angka pun, ya, ada angka sial, ada angka hoki, keberuntungan. Ya. Allah mustahil. Ini bukan dari Islam. Ya. Sampai-sampai, ya, di sebagian tempat itu, ya, dalam penomoran rumah saja, ya, seharusnya kan urut. 1, 2, 3 terus sampai kalau misalkan 1000 ya berarti 1000 angka kan gitu urut. Ya, tapi ternyata loncat. Ada 1-2 angka yang dilewati. Bukan karena lupa, tapi memang disengaja. Kenapa? Itu angka sial. Dari mana seperti ini? Ya. Ada sebagian lagi ketika mau safar yang hitung hari. Ya, menghitung hari. Ya, sampai nanti safarnya di hari sial. Hari apa itu? Ya, beda-beda. Ya, tergantung keyakinan di sebuah masyarakat. Entah dari mana, tapi menyebar. Sebagian tempat menetapkan hari Sabtu, hari sial. Tempat yang lain menetapkan hari Selasa, hari sial. Ya. Nah, sebagian lagi menetapkan bulan, bulan sial. Ya, seperti bulan Safar, ya, kalau dalam istilah orang Jawa, bulan Kapit, adanya sebagai bulan kejepit, ya, rezekinya sempit, adanya. Dan subhanallah, qadarullah masyafa'an, ya Allah takdirkan dia sempit, misalkan usahanya pas bulan itu juga agak serap, misalkan, ya, penghasilan atau pendapatan juga ya, terhambat, ya, seperti biasanya, langsung dikaitkan tambah yakin. Ya, Shelton langsung membisikkan dan memberikan was-was. Sama mantap memang, ya, bulan-bulan siap. Sehingga diberlakukan untuk setiap tahun seperti itu. Ya, setiap tahun seperti itu. Ada bulan-bulan siap. Makanya seperti ini, hati-hati, ya. Jangan sampai masih ada ya dalam hati-hati kita dan jiwa-jiwa kita, keyakinan seperti ini. Maka kita belajar tauhid adalah dalam rangka membersihkan hati kita. Ya, sebelum lisan dan perbuatan atau anggota tubuh kita. Dari perbuatan-perbuatan, tingkah laku, sikap, ya, dan amalan yang itu bertentangan dengan tauhid. Nah, kita bahas sebelumnya tentang bahaya lisan ketika mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Ada unsur kesyirikan di situ. Ya. Nah, meskipun keyakinan hati tidak meyakini Muhammad itu Nabi Muhammad sama dengan Allah. Atau si fulan sama dengan Allah. Nah. Ya, sebatas ucapan saja, ini sudah menjerumuskan seorang minimal dalam syirkul akbar. Syirkul akbar, syirkul besar. Atau dosa besar. Ya. Sebagaimana ini juga celaan ya, terhadap masa ataupun waktu. Ya, itu meskipun tanpa meyakini, waktu inilah, masa inilah yang mengontrol dan menetapkan kejadian-kejadian alam. Sebatas dia mencela saja karena ini memang media terjadinya segala perkara-perkara ia benci. Sebelum dirumuskannya dalam perbuatan dosa besar, mahatam. Apalagi sampai pada tingkat keyakinan, waktu dan masa inilah yang mengontrol semuanya. Ya. Waktu inilah yang menetapkan yang dia yakini. Ya nanti hari bulan, bulan-bulan, tahun bulan terjadi bencana ini dan itu. Ya, waktu inilah yang menetapkan nanti bulan-bulan, ya tahun bulan terjadi wabah, ya besar, ya ini dan itu. Nah ini bahaya yang ini sirkul akbar, ya syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka ketika kita membaca keterangan-keterangan para ulama yang kemudian dikuatkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, ini sebagai obat untuk menghilangkan kejahilan, ya, mengangkat kejahilan dari diri kita dan membersihkan keyakinan-keyakinan syirik dan ucapan-ucapan syirik, minimal ucapan-ucapan dosa. Meskipun terkadang ya, seorang yang sudah lama ya, meyakini adanya hari sial, bulan sial, itu ya terkadang berat untuk menghilangkannya secara totalitas. Ya. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Sesuatu yang sudah terbiasa itu kadang butuh ada perjuangan untuk menghilangkan. Ya, kalau enggak itu bertokol terus itu. Ya, meskipun terkadang hati berontak ya karena sudah belajar. Ya, tapi ketika dia safar misalkan pas hari Sabtu, itu hatinya wah-wah terus. Jangan-jangan terjadi. Aduh, tidak tenang. Gitu. Ya, imannya belum sempurna. Orangnya belum mantap. Ya. Nah, walhasil ini tiga keadaan ya, terkait dengan orang yang mencela masa atau waktu. Yang pertama tadi, sekedar pengkhabaran, bukan celahan. Ya. Nah, makanya seperti ini boleh. Yang kedua, ya mencela atau sebudah ya, dalam rangka atau meyakini bahwa masa inilah ya, yang mengatur semuanya. Ya, yang mengontrol semuanya, ini syukur akbar. Ya, lakunya bisa kasar. Kemudian yang ketiga, ya, ini mencela masa bukan karena meyakini. Masa inilah yang melakukan semuanya, yang mengontrol, menetapkan kejadian-kejadian alam. Tapi sebatas meyakini bahwa masa dan waktu inilah sebagai media terjadinya sesuatu yang dia benci. Ya. Yang seperti ini saja, ini juga tetap haram. Tidak boleh. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Qala rahimahullah. Wa qadullahi ta'ala dan firman Allah SWT dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-24. Kalau berfirman ya, menjelaskan tentang kondisi atau keadaan kaum musyrikin dahulu. Ya, وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. Mereka kaum musyrikin mengatakan, ma hiya illa hayatuna dunia, bahwa tidaklah kehidupan kita ini melainkan sebatas kehidupan dunia. Tidak ada lagi kehidupan yang selain ini. Nah, jadi mereka meyakini kehidupan yang hakiki hidup di dunia ini. Namun tuanahnya kita hidup dan kita mati. Mendustakan dan mengingkari tentang hari kebangkitan setelah kematian. Sehingga ketika ada yang hidup, ada yang meninggal, nah itu memang sudah alami, sudah seleksi alam. Kenapa dia hidup? Ya, kamu datangnya hidup. Kenapa mati? Ya, memang sudah pensiun. Nanti diganti sama yang lain lagi. Apakah di sana ada hari kebangkitan setelah kematian? Perhitungan amal? Kata mereka, enggak ada. Enggak ada yang namanya hari kiamat. Seperti ini menentang ayat-ayat Al-Quran. Demikian pula hadis yang sahih yang menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan. Demikian pula mengingkari dan kesombongan terhadap akal-akal yang sehat. Yang kemudian mereka mengatakan, وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ, yang tidak ada yang membinasakan kami, yang mematikan kami, kecuali perjalanan waktu saja. Pergerakan siang dan malam, matahari dan bulan, pergantian hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, itu membinasakan kami. Sampai munculnya teori evolusi, adanya perubahan dari sisi bentuk fisik, dari manusia awalnya katanya cerah, kemudian berubah karena perubahan waktu, perubahan kondisi, akhirnya sampai seperti ini. Allah musta'an, kita masih ada enggak yang seperti ini, teori-teori yang menentang ayat Al-Quran dan ikan pula hadis dari dasarnya. Nah, alhamdulillah kaum muslimin mulai terbuka, mereka mengerti dan memahami, belajar Al-Quran dan Sunnah, sehingga itulah bisa memilah penilai mana yang hak dan yang batil. Nah, ada pun sekedar mendapatkan berita-berita dan ilmu pengetahuan yang berasal dari barat ataupun dari kaum orang Galis, maka itu sangat berbahaya terhadap akidah kita, karena penuh dengan kufuran, kesyirikan. Adapun apabila seorang ingin belajar ilmu pengetahuan, maka belajar dari Al-Quran, belajar dari Sunnah. Itu tentunya yang bisa menghidupkan hati dan menamatkan hati dari kesyirikan ataupun kekufuran, dan pula kemaksiatan. Nah, makanya seperti ini ternyata ini sudah ada di masa dahulu, di zaman jahiliyah, di kalangan kaum musyrikin Arab, yang kemudian diadopsi oleh orang-orang filsafat, kemudian pula kalau di zaman kita kelompok Duhriyah istilah kepada Dahr. Kalau sekarang mungkin yang lebih dikenal dengan Asyuriyah, kelompok ateis, komunis, kaum sosialis, dari sisi ekonominya, tapi dari sisi akidahnya, ya, anti Tuhan. Menyatakan bahwa ya, di alam ini tidak ada pencipta. Ya, ini sama seperti ini. Ya, jadi itu bukan ya, keyakinan yang modern, yang kekinian, yang kemudian bisa ditoleransi. Itu kuno. Ya. Keyakinan bahwa di sana tidak ada pencipta, ini sudah sama dulu. Ya. Terbasi. Ya. Termasuk Al-Quran sudah menjelaskan tentang kesatannya itu. Tapi pasti saja orang-orang sekarang ini berikan toleransi itu kan hak asal manusia. Itu akan berteman. Silahkan. Oke. Kalau ingin masuk neraka dan kali dalam. Nah. Ini adalah kafir dan kufur. Keyakinan yang menentang Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan subhanallah lebih aneh lagi. Sempat lihat sendiri dan mata kepala saya di depan saya itu mahasiswa perguruan tinggi Islam yang dibaca bukunya dan Karl Marx kalau komunis apa fungsinya, apa manfaatnya entah baca Quran sudah bisa atau belum belum lagi membaca tafsir mempelajari tentang firman Nabi ada surat besar jauh ternyata dia cukupkan dari hadis dan waktu itu membahas baca kita seperti itu menyebutkan pada syubhat dan kita membahas kekufuran tahu begini ya kemudian kata beliau Alhamdulillah Fatih Sahih di dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Anin Nabi alaihi salatu wassalam qala dari Nabi alaihi salatu wassalam dia bersabda qala Allah ta'ala Allah berfirman dalam hadis kunci yu'zini ibnu Adam yusubid dahra wa ana dahru muqallibu layla wa nahar keturunan Adam yang manusia telah menyakitiku. Ia telah menjelang masa. Dan aku adalah dahr. Dan aku adalah masa. Faqallibu layla wa nahar. Dan akulah yang membolak-balikkan. Mengganti siang dan malam. Ini Allah yang menyebutkan. Tapi riwayat yang ada sebut dahra fa'inna Allah wa dahru. Jangan kalian mencela masa, mencela waktu. Karena semuanya Allah Azza wa Jal ialah ad-dahru yang menciptakan masa itu. Nah, ada sini ada yang pasti. Ya, seperti dalam Bukhari Muslim dan rapat yang terakhir dalam Bukhari Muslim. Maka di dalam hadis ini ya, kita mendapatkan pelajaran ya, bahwa ya, manusia itu bisa menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala makanya di bab awal tadi kita sebutkan mencabat dahra sabat azza Allah karena siapa yang mencela masa mencela waktu, ya, mencela hari, mencela bulan, ya, mencela tahun, ya, maka berarti telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hal ini bukan berarti ketika manusia menyakiti Allah itu menimpakan apa gangguan atau kemudaratan pada Allah, bukan. Tapi di sini maksudnya telah berbuat dosa. Misalkan dalam kehidupan kita saja, tapi kalau yang menyakiti kita itu tidak mesti kita itu terluka atau ada yang mencatat di tubuh kita, tapi kita merasa sakit. Contoh, seorang merasa risih, merasa sakit, hatinya ketika dia mendengarkan atau dia mendengarkan dia juga mengetahui tentang haramnya. Hatinya merasa sakit, apa mungkin segera ketika ada santunan musik, apa kepinginan? Atau mendengar sesuatu yang buruk, berita-berita yang tidak enak, mungkin jadi sakit padanya. Sesuatu menyedihkan, sesuatu menyempitkan jiwanya. Kalau badannya utuh-utuh aja, nggak ada perubahan, tapi hatinya sakit. Bagaimana ketika seorang mencium bau yang tidak enak? Ketika tolak, ada orang mungkin pakai baju yang kurang bersih, dan berkeringat, atau oli, atau rokok, kadang dan sebelahnya terganggu oleh jamaah. Itu kita nggak apa-apa, nggak masalah, cuma hati kita yang tersakiti, Oleh karena itu Allah menetapkan bahwa Allah terganggu, dengan sebagian tingkah laku dan pola, sebagai manusia. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa 'adza lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang mengganggu Allah dan Rasulnya, yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknatnya. Allah melaknat mereka di dunia dan demikian pula di akhirat, dan Allah siapkan bagi mereka azab yang menyakitkan. Dan Allah tersakiti, Allah terganggu. Maka ini tentunya peringatan keras dari Allah SWT kepada mereka yang mungkin menganggap biasa, sudah lantah misalnya, kemudian yang telah hari, yang telah masa, maka tinggalkan itu. Kemudian di dalam hadis ini pula kita mendapatkan faedah tentang larangan mencelah masa. Jangan kalian mencelah masa, jadikan kita kontrol. Semayal sebelum kau dingginlah negara rohibun hati. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi ingat, tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lisan kita ini tanpa tulang ini. Kita dikoyang ke sana kemari ini, melainkan di sana ada malaikat yang senantiasa hadir mencatat, yang tidak pernah luput dari pencatatan. Kemudian di dalam hadis ini pula kita mendapatkan faedah bahwa hadis ini di dalam menunjukkan bahwa Ad-Dahr itu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara alasannya bahwa Ad-Dahr itu isim jamid, jadi jamid dan tidaklah menunjukkan atas makna kecuali sebatas nama dari waktu, dan sama sekali tidak menunjukkan sifat, tidak menunjukkan sifat. Sementara di antara keistimewaan dari nama-nama Allah SWT adalah bahwa setiap nama pasti mengandung sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan. Ya, sebagai contoh misalkan pada manusia. Manusia ya tidak sama. Nama terkadang beda dengan aslinya. Ya. Namanya mohon maaf, contoh saja ini. Mahmud. Ya. Mahmud artinya orang yang terpuji. Orang baik. Ya. Itu asal arti dari namanya. Tapi ternyata orangnya tingkahnya mohon maaf. Ya. Ya, mungkin kasar atau akhlak buruk, ya, gak pernah sholat. Berarti kan namanya tidak mengandung sifat kesempurnaan. Ini pada manusia banyak kekurangan. Meskipun namanya bagus, tapi ada sifat aslinya enggak sama dengan namanya itu. Beda dengan Allah. Setiap nama bagi Allah itu mengandung sifat kesempurnaan. Namanya agung, husna, ya, sangat indah, ya, dan terkandung dari nama Allah itu sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang sempurna dan agung. Tidak ada kekurangan sama sekali dari berbagai sisinya. Nah, kalau jahat, itu enggak ada sifat di situ. Ya, artinya enggak mungkin menjadi nama Allah. Makanya, Allah jelaskan di dalam kelanjutan hadis tadi, ya, bahwa ya, wa'ana jahat dan aku adalah masa, maksudnya, wa'alibu layla wa nahar. Ini langsung ditafsirkan sendiri. Dan akulah yang membolak-balikkan siang dan malam, yang mengganti siang dan malam. Itu maksudnya. Ya. Jadi perjalanan waktu ini, ya, pergerakan hari, pergantian pekan, bulan, bahkan pergeseran menit, detik, ya, setiap saatnya itu Allah semuanya. Karena Allah yang mengontrolnya dan Allah yang menciptakannya. Nah. Kemudian di dalam ini pula sebagai penutup, insyaallah seseorang ya, pedagang ya, dia teranggap mencela ya, meskipun tidak ada maksud dalam hatinya, tidak ada maksud dalam hatinya, tapi dia mencela. Maka di sini pentingnya belajar. Ya, ketika orang tadi mengatakan wah ini hari sial ini, ya, bulan apa ini? Wah, bulan apa ini? Ini telah. Mungkin maksudnya biasa-biasa aja. Kalau sudah lata, terbiasa dari kecil sampai tua seperti itu. Padahal itu mencelah, mencelah Allah Subhanahu wa Taala. Allah menciptakan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Demikian pula pekan. Ya. Demikian pula bulan, ya, demikian pula tahun. Allah yang menciptakan semuanya. Apa salahnya? Apa salahnya bulan? Apa salahnya hari? Boleh disalahkan. Itulah. Jadi Anda telah mencela Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Kecuali sebatas apa? Sebatas khobar saja. Itu pun kalimatnya juga harus diperhatikan. Ya. Ada peringatan. Ya. Pakaian tidak kering-kering. Kenapa hujan terus? Atas kobar, memang hujan terus. Perdoro memasyarakat orang melampirkan. Sebab. Ya. Sebagian daerah diuji dengan panas, sebagian daerah diuji dengan hujan. Ya. Nah. Sebagian daerah diuji dengan kegelapan, sebagian daerah diuji dengan ya, cuaca yang sangat sangat terang, panas. Ya. Macam-macam. Ini semuanya Allah yang mengontrolnya. Baik, ngomong secara al-Mujrab, saya sanggup insyaAllah, alhamdulillah, dengan ini dan selesai ya, untuk kenaikan kita dari tadi sedikit saja. Kemudian yang berikutnya, ini berikutnya kita masuk pada bagian ke-3 ini, kita lanjutkan pada